Allah. muslimin Indonesia berarti menyambut seluruh bangsa ini. Karena bangsa kita tentu adalah satu kesempatan tadi yang beragam, yang mempunyai cita-cita yang dalam, tapi merupakan penduduk muslim yang terbesar di dunia. Karena itulah apabila kedamaian kepada kita semua muslimin ini berarti kedamaian sebagai besar muslimin di dunia ini. Itulah harapan kita semua, doa dan zikir kita diterima Allah Subhanahu wa taala kepada semua yang bermanfaat dan iman untuk kita semuanya demi besaran agama kita Rasulullah SAW dan tentu kepada seluruh umat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita termasuk jamaah zikir dan jamaah maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Doa kita semoga kita semua yang hadir diaku oleh Rasulullah sebagai umat Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita mengharap Allah dengan rombongannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita mendapat syafaat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Well, I said, Yeah. hewan yang kecil bisa mengganggu. Dan kalau kau datang masuk ke ibadah dengan keluarga dan dirimu, pada tanggung jawab. Allah.